kisah sedihku. Ku meninggalkan dia, betapa bodohnya aku. Dan kini aku menyesal melepas keindahan, dan itu kamu. Tuhan, tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Kuakui, jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Selain kamu,